dan gelombang menghalau bosan. Petualang bergerak tenang, melihat diri untuk pergi lagi. Yang sejenak, hanya sejenak, yang membelai semua luka. Bagai mata.